Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الحاضرين والحاضرات رحمكم الله. الحمد لله والشكر لله. Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita kesempatan, waktu, sehingga kita bisa duduk bersama-sama untuk menggali dan mengkaji agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang memakmurkan masjid Allah dengan ketaatan dan kebaikan. Semoga kita termasuk orang yang meramaikan masjid Allah sebagai majelis adzikir, majelis zikir, majelis mudarasatul ilmi, mempelajari ilmu, menggali agama Allah subhanahu wa ta'ala. Masyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebagaimana tadi telah disebutkan oleh Ustaz kita Al-Fadil Ustaz Abdurrahman Mubarak Habibullah ta'ala, di muqaddimah beliau menyampaikan sebuah hadis yang agung, doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang patut untuk kita renungi. Doa yang simpel kalimatnya tapi sangat mendalam makna dan tujuannya. Rasulullah alaihi salatu wasalam berdoa, Allahumma inni a'udzu Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Wahai Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, wattuqa dan takwa, wal afaf dan sikap ma'ifah, wal ghina dan kecukupan. Sejenak kita berhenti memahami dan menggali apa yang ada dalam doa ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pembimbing umat mengajari umatnya untuk senantiasa bermohon dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia diliputi oleh kelemahan demi kelemahan. Tanpa ada bantuan dan dukungan dari Allah, manusia tidak akan bisa berbuat apapun. tidak terkecuali pada empat perkara ini. Di sini Rasulullah alaihi salatu wasalam mengatakan, Allahumma, wahai Allah, inni as'aluka, sesungguhnya aku memohon kepadamu, al-huda, petunjuk. Karena Allah yang memiliki petunjuk, maka hanya kepada Allah kita meminta. Al-hidayah, petunjuk kepada jalan Islam, kepada jalan yang lurus, dan petunjuk agar senantiasa istiqomah, sabat, tegar di atas jalan yang lurus ini. Hidayatun ila tariq wa hidayatun fit tariq. Petunjuk agar kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala kepada jalan yang lurus, jalan yang benar, dan hidayah agar kita terus bisa istiqomah di atas jalan yang lurus ini. Karena orang yang sudah mendapat hidayah atau petunjuk, tidak ada jaminan kalau hidayah ini terus akan menyertainya. Bisa jadi suatu saat hidayah itu dicabut dari seorang. Ketika seorang tertimpa oleh fitnah, bujuk rayu yang menyimpangkan dia dari agama. Seperti tadi disebutkan oleh Ustaz kita, Habibullah Ta'ala, berapa banyak orang terhempas dari as-sirat al-mustaqim, jalan yang lurus. Dan itu tentunya ada sebab. Apakah seorang karena tidak sabar dalam menjalani agama ini, tidak sabar ketika menghadapi cemoohan, tidak sabar ketika seorang menghadapi kondisi yang sulit, minimnya keuangan dan semisalnya yang terkadang menjadikan seorang dia menempuh jalan yang keluar dari as-siratal mustaqim. Sesungguhnya petunjuk pada Islam adalah anugerah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Datang seorang sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, kapan hari kiamat terjadi? Maka Rasul balik bertanya, wa ma adatta laha, apa yang sudah kau persiapkan untuk datangnya yaumul qiyamah? Amalan apa yang sudah kamu suguhkan untuk datangnya hari kiamat? Kata orang itu, wahai Rasulullah, saya persiapkan untuk datangnya hari kiamat bukan dengan banyaknya sholat dan banyaknya puasa. Saya persiapkan untuk datangnya hari kiamat dengan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, anta ma'a man ahbabta, kamu bersama orang yang kamu cintai. Jadi kalau kamu mencintai Allah, maka kamu akan bersama Allah. Kalau kamu mencintai Rasulullah, maka kamu akan bersama Rasulullah. Rasulullah di surga. Kata Anas bin Malik, dan ini syahid, dan ini yang ingin ya saya sampaikan di sini. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, belum pernah kami merasakan suatu kebahagiaan yang lebih setelah kami diberi petunjuk pada Islam, lebih dari ketika kami mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, anta ma'a man ahbabta, anda bersama orang yang anda cintai. Sungguh aku mencintai Rasulullah, mencintai Abu Bakar, mencintai Umar, dan aku berharap untuk digabungkan bersama mereka, meskipun aku belum bisa beramal seperti amalan mereka. Yang diinginkan di sini adalah ucapan Anas bin Malik, bahwa kami belum pernah merasakan suatu kebahagiaan yang lebih dari ketika Allah memberi petunjuk kami kepada Islam. Hidayah, petunjuk dari Allah, pemberian yang sangat mahal. Gak akan mungkin bisa kita nilaikan dengan harta. Dan gak semua orang diberi oleh Allah SWT hidayah ini. Kalau harta benda, kedudukan, semua orang dikasih. Orang mukmin dikasih harta, orang kafir dikasih harta. Lihatlah, Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, dia seorang rasul, dia seorang nabi, tapi dia seorang raja yang kaya. Kekuasaannya sangat luas. Dan lihat pula Qarun, seorang yang kafir. Bagaimana Allah beri dia harta yang melimpah. Harta benda, kedudukan di tengah-tengah manusia, Allah berikan pada siapa yang Allah kehendaki, baik itu mukmin atau kafir, baik dia itu saleh atau dia orang yang jahat. Tetapi hidayah dan ilmu yang bermanfaat hanya Allah berikan kepada orang yang Allah cintai. Hanya Allah berikan kepada orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian at-tuqa ar-rasul alaihi salatu wasalam mohon kepada Allah ketakwaan. Sikap untuk tunduk dan patuh kepada Allah, siap menjalankan perintah Allah dalam kondisi apapun, dan meninggalkan larangan Allah dalam situasi seperti apapun. Karena takwa itu artinya seorang menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Wal afaf, dan sikap iffah. Sikap iffah ini akan terwujud pada diri seorang ketika dia tidak rakus dengan harta yang ada pada manusia. Sikap iffah ini akan terwujud pada seorang ketika seorang itu tidak meminta-minta kepada manusia untuk memperkaya diri. Sikap iffah juga akan muncul pada seorang yang dia merasa puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, al-qanaah. Dan sikap ini adalah sikap yang dipuji oleh agama. Kemudian juga dipuji di tengah masyarakat. Dipuji oleh agama karena seorang tidak menggantungkan kepada orang lain. Karena seorang tidak rakus terhadap apa yang ada pada tangan manusia dari harta benda. Padahal orang ini orang yang butuhkan. Orang yang sangat membutuhkan uluran tangan. Tapi dia menjaga dirinya untuk tidak mau meminta-minta kepada manusia. Dan sikap iffah ini adalah sikap yang disenangi oleh manusia. Di mana manusia akan memberikan penilaian bahwa orang ini orang yang menjaga kewibawaannya. Dan lebih dari itu orang yang menjaga agamanya. Orang yang menjaga agamanya. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan, walaupun ini kaitannya dengan sikap qanaah yang menerima terhadap pemberian Allah, tapi tidak jauh dari maksud bahwa seorang mukmin itu hendaklah memiliki sikap iffah, menjaga diri dari meminta-minta kepada manusia untuk memperkaya diri, atau seorang manusia dia tidak rakus terhadap apa yang ada pada tangan manusia. Imam Syafi'i mengatakan, "Idza ma kunta dha qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u." Idza ma kunta dha qalbin qanu'in. Jika Anda memiliki hati yang qanaah, jiwa yang merasa puas dengan pemberian Allah, merasa ridho dengan apa yang Allah berikan kepadanya, maka Anda dengan raja dunia sama saja. Karena Anda orang yang kaya. Karena hakikat kaya itu orang yang kaya jiwanya, bukan banyak harta bendanya. Sebagaimana sabda Rasulullah alaihi salatu wasalam, "Laisal ghina an kathratil arad, innamal ghina hina nafs." Orang yang kaya bukan orang yang banyak harta. Orang yang kaya adalah orang yang kaya jiwanya. Merasa puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyarul hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sikap iffah ini sikap yang sangat indah ketika ada pada diri seorang muslim, terlebih ketika dia sebagai seorang dai, seorang guru, mudarris, mudarrisah. Dimana kalau kita membaca sejarah salaf umat ini, generasi awal umat ini, yang mereka tetap istiqomah di atas agama Allah, di atas kekurangan yang ada pada mereka dari sisi finansial, maka ketika kita bandingkan dengan diri kita, kita sangat sangat harus bersyukur. Nah iya, ada seorang ulama dahulu, dia ketika menimba ilmu dan dia membawa bekal dari rumahnya berupa harta, karena sudah lama perbekalan menipis, tinggal satu dirham. Dirham itu uang perak. Kalau dinar mending uang emas, ini uang perak sudah. Kondisi dia masih butuh waktu yang lama untuk menimba ilmu, sementara perbekalan menipis, tinggal tersisa satu dirham. Dia pun berpikir, ini kalau saya gunakan untuk membeli makanan, saya gak bisa tulis, saya gak bisa beli kertas untuk menulis ilmu. Kalau saya gunakan untuk beli kertas untuk mencatat ilmu, saya lapar. Bingung dia, dilematis. Dia pun berjalan di pasar dengan menggigit uang dirham tadi. Berputar-berputar mikir, mana yang saya dahulukan. Dalam kondisi seperti itu, ternyata dia lupa ketelan. Ya, ketelan uangnya. Kertas enggak kebeli. Ya. Akhirnya dia makan uang enggak kenyang, ya kan? Semakin bingung. Ketika dia bingung, ada orang lihat. Orang kebingungan itu kelihatan, kan? Orang yang kebingungan itu kelihatan. Dipanggil oleh seorang, "Ada apa kamu?" Dia bercerita, "Kondisi saya seperti ini, seperti ini." Maka orang yang tadi memanggilnya, memberinya makanan dan memberinya uang untuk membeli kertas sehingga dia bisa melanjutkan menimba ilmu. Sampai seperti itu kondisi ulama kita ketika mereka, sebagian ulama kita ketika dahulu menimba ilmu. Mereka letih, mereka capek, mereka kesulitan agar generasi yang datang setelahnya tinggal memetik buahnya. Nah, apa yang tertulis dalam kitab-kitab ulama itu buah dari perjuangan mereka. Perasaan umur mereka pelancongan mereka yang panjang. Bukan hanya mengorbankan perasaan ketika mereka meninggalkan kampung halaman, jauh dari sanak famili dan handetolan. Mereka diiringi dengan tetesan air mata oleh keluarganya. Ini baru mau berangkat. Ketika mereka di perjalanan, sebagian mereka mengalami kondisi yang sulit. Sebagian sampai kencing darah. Tapi mereka tetap orang-orang yang berjiwa mulia. Dalam kondisi kurang, dalam kondisi serba minim, mereka tidak mengeluh kepada manusia. Mereka tidak mengeluh kepada manusia. Tentunya mereka-mereka lah orang yang patut untuk kita contoh. Kalau kita bandingkan kondisi kita dari sisi perekonomian, kita jauh lebih baik dari sebagian mereka. Inilah Aisyah radhiyallahu anha. Ketika datang kepadanya seorang wanita mengemis. Karena betul-betul wanita itu enggak punya apa-apa. Mengemis dengan membawa kedua anaknya. Di zaman itu ya mengemis betul-betul enggak punya. Ya zaman sekarang mengemis sebagai profesi. Ya. Datang ke rumah Aisyah. Enggak ada di rumah sesuatu yang bisa diberikan kepada pengemis ini kecuali hanya 3 korma. Pas sekali 3 korma. Loh, istrinya Nabi. Ternyata sederhana seperti ini. Sederhana. 3 korma yang ada di rumahnya diberikan kepada pengemis tadi. Padahal bisa jadi Aisyah membutuhkannya. Tapi dia merelakannya untuk membantu orang-orang duafa, orang lemah, orang-orang yang tak berada, para pengemis yang memang terpaksa mengemis karena tidak ada sesuatu yang untuk mengganjal perutnya. Kalau kita kilas balik sejarah dan menengok ke belakang, seperti apa kondisi Nabi dan para sahabatnya di awal-awal Islam. Bahkan ketika sudah berhijrah ke Madinah sekalipun, bertahun-tahun para sahabat Nabi mengalami kekurangan bahan makanan dan semisalnya. Kata Aisyah, kami belum pernah makan korma hingga kenyang kecuali setelah jatuhnya benteng Khaybar. Jatuhnya benteng Khaybar di tangan kaum muslimin itu tahun 7 Hijriah. Dan Khaybar ini benteng terakhir milik Yahudi. Yang paling kuat. Dan Khaybar ini daerah yang sangat subur. Di Madinah. Dan banyak kormanya. Ketika Khaybar jatuh di tangan kaum muslimin, barulah kaum muslimin merasakan makan korma hingga kenyang. Kita kalau makan korma 3, kadang 5, kadang ya lebih mudah ya kan mendapatkannya. Para sahabat pejuang Islam, kondisi mereka yang sulit tidak menyurutkan mereka dalam memperjuangkan agama. Sulitnya kondisi, minimnya ekonomi tidak menjadikan, tidak menyurutkan mereka dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala. Perang Khaybar itu tahun ke-7 Hijriah. Baru setelah itu kaum muslimin merasakan makan korma hingga kenyang. Walgina, demikian pula Nabi alaihi salatu wasalam mohon kepada Allah untuk diberi kecukupan. Al-ghina yakni kecukupan. Kalau ada yang bertanya, sebenarnya Rasulullah itu kaya atau miskin sih? Rasul itu kaya atau miskin? Menurut antum mana? Rasulullah kaya atau miskin? Miskin. Betul? Ketika Rasulullah haji wada, beliau berkorban atau menyembelih haji 100 onta. Kalau 1 onta 30 juta kali 100 berapa? 3 miliar. Kalau 1 onta 30 juta kali 100 berapa? 3 miliaran kurang lebih. Rasulullah menyembelih haji 100 onta. Tapi kalau kita membaca hadis yang lain, ya, kadang rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hari hanya ada korma dengan air saja. Enggak ada roti, enggak ada daging yang dimakan. Menunjukkan bahwa Rasulullah kondisinya apa? Fakir. Bahkan ketika datang pada salah seorang istrinya ketika waktu pagi, adakah makanan pada pagi hari ini? Kata istrinya, enggak ada ya Rasulullah. Enggak ada ya Rasulullah. Kata Rasulullah, idzan ana shaim. Kalau enggak ada makanan, saya puasa. Gampang. Hidup yang enggak dipaksakan. Ya, itu enak. Ngalir begitu saja. Terus bagaimana kita memadukan tadi Rasulullah ya ketika haji wada berkorban 100 unta, ini seperti ini. Rasulullah ya mau cari makanan di rumahnya enggak ada. Jawabannya wallahu taala alam. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau ada, beliau kaya, beliau bersyukur. Dan ketika beliau tidak ada, beliau bersabar. Terkumpul pada diri Rasulullah sifat asyakir as-sabir. Sifat syukur dan sifat sabar. Dan sifat seperti ini jarang terkumpul pada diri seorang. Sebagian orang mungkin ketika dia kondisinya serba minim, mungkin istiqomah. Tapi giliran sedikit dibuka keran dunia, dia kemudian menyimpang, tenggelam dalam syahwat yang diharamkan oleh Allah, tenggelam memperturuti perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Ada juga orang sebaliknya, ketika kondisinya ada, istiqomah, giliran kondisinya sempit, kemudian dia keluar dari jalur istiqomah. Maka hendaknya seorang mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang mukmin mencontoh Nabi. Di mana Nabi kalau beliau ada, beliau bersyukur dan tidak pelit dengan apa yang dimilikinya. Dan ketika tidak ada, beliau bersabar. Sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bercerita bahwa ada beberapa orang dari Ansar, mereka meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuatu, lalu Rasulullah memberi mereka. Kemudian mereka meminta lagi, Rasulullah pun memberi. Sampai habis semua apa yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah mengatakan, "Ma yakun 'indi min khairin falan adzakhirahu 'ala ankum." Kalau aku masih punya harta, enggak akan saya simpan. Jadi akan saya berikan kepada kalian, tapi sudah habis. Kemudian Rasulullah memberi nasihat pada mereka. Wa man yasta'fif yu'iffahullah. Barang siapa yang berusaha untuk memiliki sikap iffah, sikap menjaga diri dari meminta-minta kepada orang, maka Allah akan memberinya sikap iffah. Sikap iffah ketika ada pada seorang, maka dia terjaga air mukanya, terhormat di tengah masyarakat, bukan sebagai orang yang suka meminta-minta. Tangannya tidak diulurkan untuk meminta kepada manusia. Wa man yastaghni yughnihillah. Dan orang yang berusaha merasa cukup dengan pemberian Allah, maka Allah akan memberikan kecukupan kepadanya. Wa man yusabbir. Wa man yasbir yusabbirullah. Barang siapa yang dia berusaha sabar, maka Allah akan jadikan dia orang yang bersabar. Wa ma utiya ahadun min adain khairun wa ausa'u min as-sabri. Dan tidaklah seorang diberi satu pemberian yang lebih baik dan lebih luas ketimbang pemberian berupa sikap sabar. Hadis riwayat Muslim. Masyarul hadirin wal hadirat rahimakumullah. Rasul kita alaihi salatu wassalam seorang yang dermawan. Dermawan dengan ilmunya. Dermawan dengan waktunya. Dermawan pula dengan hartanya. Enggak ada seorang pun yang datang pada Nabi meminta kemudian Nabi tidak memberi. Tidak ada. Kecuali ketika Nabi enggak ada, ya Nabi enggak bisa memberi. Datang seorang sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ubdi'a bi fahmilni. Saya terputus dalam perjalanan ini ya Rasulullah. Tolong beri saya kendaraan untuk melanjutkan perjalanan." Pas waktu itu Nabi enggak punya apa-apa. Tapi Nabi tidak ingin orang itu kecewa. Sementara orang itu sangat membutuhkan. Maka Nabi menyarankan untuk datang kepada sahabat yang sudah ditunjuk oleh Nabi. Kamu datang pada fulan. Katakan dari saya agar dia memberi bekal kepada Anda. Orang ini pun datang menghadap sahabat yang ditunjuk oleh Nabi. Kemudian sahabat tadi langsung memberi bekal. Setelah dikasih bekal, bukan langsung bablas, pergi, labas, tidak. Kembali lagi kepada Nabi alaihi salatu wassalam. "Ya Rasulullah, sekarang saya sudah dikasih, diberi bekal untuk melanjutkan perjalanan." Maka Rasulullah mengatakan, "Ad-daru alal khairi kafa'ili." Orang yang menunjukkan kepada kebaikan seperti orang yang melakukan kebaikan. Ingat, kondisi sahabat tadi meminta karena memang sangat apa? Butuh. Datang pada Nabi meminta bekal. Ini kan pelajaran yang berharga bagi kita. Seorang dai, seorang mubaligh, seorang ustadz atau ustazah terkadang mendapatkan keluhan dari masyarakat. Keluhan bukan masalah ilmu. Terkadang problem keluarga. Terkadang masalah ekonomi. Hendaklah seorang mubaligh, seorang ustadz atau ustazah berlapang dada. Jangan mengatakan saya ini kan ustadz. Datang kemari kamu tanya ilmu. Kalau kamu minta uang jangan pada saya. Jangan seperti itu. Rasulullah datang pada dia orang yang bukan minta ilmu waktu itu, minta harta. Apa ditolak oleh Nabi? Tidak ditolak. Seorang dai, seorang ustaz atau ustazah, problem yang dihadapi oleh umat ini tidak hanya masalah ilmiah saja. Bahkan masalah-masalah keluarga yang mungkin butuh adanya pemecahan. Masalah-masalah ekonomi yang butuh adanya bantuan. Datang seorang wanita kepada Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Dan ini praktek nyata dari ulama kita. Wanita ini datang dalam keadaan dia dililit oleh hutang yang sangat banyak, hutang bank. Kalau tidak segera dibayar hutangnya akan membengkak dan akan terus banyak. Tentunya perempuan tadi telah melakukan kemaksiatan, ya, karena dia hutang bank. Tapi orang yang berbuat maksiat dari kaum muslimin bukan berarti dia tidak punya hak. Terlebih bahwa itu sudah terjadi dan orang itu menyesal utang yang harus dibayar. Datang kepada Syekh Albani, utang. Beraninya ya wanita itu datang kepada Syekh Albani utang. Bukan tanya tentang ya Syekh ini hadis ini, enggak, utang. Apakah Syekh Albani kemudian menutup diri? Mengusirnya, menghardiknya? Tidak. Beliau memberi pinjaman kepada wanita tadi. Dan bahkan Syekh Albani juga memberi. Hah? Tidak hanya meminjam, juga memberi kepada wanita tadi. Seorang yang alim. Hendaklah dia bisa menjadi uswah teladan bagi yang lainnya. Tidak hanya dermawan dengan ilmunya, tapi juga dengan harta dan waktunya. Misalnya ada seorang meminta waktu barang 10 menit, minta nasihat, luangkan waktu. Orang itu senang ketika problem dia didengar, walaupun belum ada solusi. Seorang dai menyenangkan orang lain tidak hanya dengan dakwah dan ilmunya, tapi dengan sikapnya yang bisa diterima oleh masyarakatnya. Lapang dadanya, mudah dalam pergaulannya, ringan tangan dalam artian suka memberi kepada orang yang membutuhkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta oleh orang-orang Ansar, oleh sebagian orang dari Ansar, terus memberi. Ada yang minta lagi, diberi sampai habis. Kemudian Nabi mengatakan, kalau memang masih ada, akan saya kasih. Kemudian Nabi memberi nasihat agar kita kaum muslimin memiliki jiwa ifah, menjaga diri dari meminta-minta tanpa ada hajat yang dibolehkan oleh agama. Karena meminta-minta adalah jenis usaha yang paling tercela, kecuali dalam kondisi terpaksa. Ketika sahabat Ali bin Abi Thalib, dan ini profil pemuda yang pantang menyerah, seorang pemuda yang mau berusaha tidak mengandalkan pemberian orang lain, Ali bin Abi Thalib, sepupu Rasulullah, anak pamannya Nabi, berangkat dari keluarga bangsawan Ahlul Bait. Ketika dia gak ada makanan yang bisa dimakan, dia pun mencari pekerjaan. Gak malu, seorang pemuda. Jangan malu untuk usaha yang halal. Ali bin Abi Thalib datang ke daerah Awali. Awali itu daerah bagian atas kota Madinah. Daerah Awali. Di sana ada orang sedang kerja di kebun. Ali datang menawarkan jasa. Kalau Anda mau saya sirami kebun ini, satu timba, satu korma. Satu timba, satu korma. Pemilik kebun setuju, ya, satu timba, satu korma. Ali bin Abi Thalib menimba sampai lecet-lecet tangannya. Kok lecet? Ya bisa jadi karena sumurnya dalam, timbanya gede, tambangnya kecil, ya kan, bisa jadi seperti itu. Dan daerah Aur itu daerah atas, Bisa dibayangkan kalau ada sumur, ya mungkin apa? Dalam. Setiap satu timba dapat satu korma. Sudah sekian timba untuk menyirami kebun orang tersebut dilakukan, dia dapat upah korma. Gak langsung dimakan, datang menghadap Nabi, mengajak Nabi untuk ikut makan bersama. Rindu kita dengan pemuda-pemuda yang seperti ini, pemuda-pemuda yang tahan banting, pemuda-pemuda yang tidak hanya inginnya sukanya makan yang enak tapi gak mau kerja. Banyak kan di zaman sekarang para pemuda dan pemudi yang sukanya hidup enak, gak mau usaha, hanya minta pada bapak dan ibunya, kalau gak ada mentok tetangga disikat ya, kambing tetangga ya digasak, inginnya hidup enak tanpa mau usaha. Ali bin Abi Thalib gak seperti itu. Padahal apa, Ali bin Abi Thalib ini ahlul bait. Ahlul bait. Gak mengandalkan terah dan keturunan. Tidak mengatakan saya ini keturunan ahlul bait. Tidak. Tapi dia mencontohkan kepada kita seorang pemuda yang tahan banting, yang mau usaha dan tidak mau mengandalkan ya orang lain. Terutama barakallahu fikum, ini faedah dari Imam Al-Jauzi rahimahullah dalam kitabnya Sayyidul Khatir. Seorang alim sebisa mungkin punya usaha sekecil apapun, yang dari usaha itu dia bisa mendatangkan, bisa mendapatkan hasil, sehingga dia tidak lagi hatinya menoleh kepada apa yang ada pada tangan manusia, sekecil apapun. Karena menurut pengamatan beliau, tidak sedikit dari orang yang berilmu ternyata tidak sabar dalam kondisi mereka berdakwah, punya keluarga, kemudian kondisi mereka apa? Serba kurang, akhirnya menjual agama, menjadi kaki tangan penguasa yang zalim atau semisalnya. Jangan sampai. Ini penting. Ini faedah dari Ibnu Jauzi dalam kitabnya Sayyidul Khatir. Oke, ya, Ustaz. Nakib Al-An. Baik. Insyaallah kita skor sekarang, insyaallah kita lanjutkan badal isya. Wallahu taala.